Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah selesai menjalankan salat subuh berjamaah, dan sebentar lagi kita akan mengikuti kajian Ahad pagi pada subuh. Dan pada pagi hari ini insya Allah yang akan menyampaikan materinya adalah Ustadz Azam Mujahid Nizrul Haq dengan tema menyongsong kebangkitan dunia Islam. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mengikat waktu, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan kepada para jamaah bahwa malam hari ini tadi telah berlangsung sholat Qiyamul Lail oleh adik-adik kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dari kegiatan kerohanian Islam yang pada hari ini dari kemarin mengadakan kegiatan di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan ini akan menambah kemakmuran masjid kita. Selanjutnya kepada Ustaz Azam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim والرسول العظيم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Hadirin yang mulia, sudah sepatutnya lah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang terasa enak oleh diri kita ataupun nikmat yang mungkin tidak terasa enak oleh diri kita. Sehat wajib kita syukuri. Namun ketika Allah berikan sakit, perlu juga kita syukuri. Rezeki lapang wajib kita syukuri. Allah berikan rezeki yang sedikit sempit atau bahkan menghimpit sekalipun, perlu juga kita syukuri. Tanggal muda bersyukur, tanggal tua bersyukur. Istri tua bersyukur. Istri muda apa lagi? Karena apapun yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Tidak ada satupun pemberian dari Allah yang menzalimi makhluknya. Tidak mungkin Allah menzalimi makhluknya, itu tidak mungkin. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukurlah. Agar nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita, Allah tambah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah berbagai nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, lebih banyak mengeluhnya dibandingkan berterima kasihnya, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Allah siapkan azab yang pedih bagi kita. Azab yang pedih yang paling ringan, salah satunya adalah ditundanya oleh Allah doa-doa kita dari dikabulkan. Ini kalau dari depan kelihatan banyak doa-doa yang belum dikabulkan, ya gak? Jangan-jangan kurang bersyukur sama Allah. Jangan-jangan lebih banyak mengeluhnya kepada Allah. Mengeluh itu, Pak, Bu, tidak perlu merangkai kata. Mengeluh itu cukup dengan berdecak saja, bisa jadi itu adalah keluhan. Jangan-jangan curigalah segala sesuatu hal, masalah hidup yang Allah timpakan kepada kita, kepahitan-kepahitan hidup yang Allah berikan kepada kita, jangan-jangan gara-gara kita berdecak. Tanda kita mengeluh atas pemberian Allah. Maka di pagi yang mulia ini, yang insya Allah diberkahi ini, pesan pertama adalah perbanyaklah bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia, suri tauladan sepanjang zaman, manusia agung yang syafaatnya nanti kita akan nantikan, yang pertemuannya nanti kita rindukan, yang cintanya begitu luar biasa kepada kita. Bahkan di akhir hayatnya, sosok manusia agung yang mulia ini tidak menyebut-nyebut nama istrinya, tidak menyebut-nyebut nama anaknya, tidak menyebut-nyebut nama orang-orang terdekatnya. Yang disebut oleh orang yang mulia ini, oleh manusia hebat sepanjang zaman ini adalah kita sebagai umat. Diulangi lagi 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita, pertanyaan berikutnya bagi kita adalah sudah sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menangis karena memikirkan kita, sudahkah kita menangis karena merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita bersusah payah untuk kemudian menjaga wasiatnya dan mengamalkan wasiatnya? Wasiat Rasulullah cuma 2. Kitaballah wa sunnatur rasul. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalani, menunaikan apa-apa yang disunnahkan olehnya. Dan salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersolawat kepadanya. Maka di pagi yang mubarak ini, marilah kemudian setelah kita bersyukur, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dirahmati Allah, setidaknya dalam sebulan kita sering diingatkan oleh penceramah, oleh para ustaz, oleh para guru kita, oleh para khatib, setidaknya dalam sebulan kita diingatkan 4 kali untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Setiap hari Jumat, salah satu rukun khutbah adalah wasiat takwa. Jika 1 bulan itu 4 kali, maka dalam 1 tahun kita diingatkan untuk bertakwa sebanyak 72 kali. Jika kita memulai sholat Jumat kita itu di usia akil balig kita kurang lebih 15 tahun, dan sekarang usia kita 32 tahun, kelihatan 32 tahun semuanya insya Allah. Sudah berapa ratus kali kita menunaikan sholat Jumat? Sudah berapa ratus kali kemudian kita mendengar wasiat takwa itu? Sudah berapa kali kemudian kita memperbaiki kualitas takwa kita? Ini ada hubungannya kemudian dengan bagaimana kita menyongsong kebangkitan dunia Islam. Bangkitnya kembali Islam, berjayanya kembali Islam, Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber segala kehidupan, itu sudah pasti. Yang tidak pasti itu adalah kita. Yang tidak pasti itu adalah posisi kita. Yang tidak pasti itu adalah apa kontribusi kita terhadap kebangkitan peradaban ini. Sebagaimana surga dan neraka itu pasti, yang tidak pasti itu adalah kita. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya secara langsung atau harus mampir dulu ke nerakanya? Na'udzubillah. Kenapa diawali dengan mengevaluasi ketakwaan kita? Karena sesungguhnya peradaban Islam ini, kebangkitan dunia Islam ini, kembali berjayanya Islam di muka bumi ini, selalu dan selalu akan diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam firman-Nya, innal ardi lillahi yurithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini, sesungguhnya peradaban ini, sesungguhnya estafeta perjuangan Islam ini, lillahi kepunyaan Allah. Yurithuha, yang akan diwariskan oleh Allah semuanya kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, kepada hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, sebagai sebab balasan karena mereka bertakwa. Jadi jika kita melihat fenomena akhir zaman ini yang serba menganehkan, serba terbalik, serba membuat kita terpukau, di mana kalau kita mengatakan kata-kata sifat negatif, itu hampir semuanya ada di negeri-negeri Muslim. Negara paling miskin ada di negeri Muslim. Negara paling banyak korupsinya, salah satunya adalah negeri Muslim. Kenapa fenomena ini terjadi? Sebetulnya sebabnya cuma satu. Jangan-jangan orang-orang yang bertakwa atau derajat ketakwaannya tidak lagi memenuhi syarat untuk kemudian mengundang pertolongan Allah sehingga Allah memenangkan agama ini. Kenapa negara kita misalnya belum menjadi negara yang seperti halnya digembar-gemborkan oleh para pendahulu kita? Negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo, dan lain sebagainya. Jangan-jangan permasalahannya cuma satu. Permasalahannya jangan-jangan kita belum bertakwa sehingga tidak mengundang pertolongan Allah untuk kemudian mengadil dan memakmurkan bangsa dan negara kita. Dulu mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk mengevaluasi bagaimana kualitas takwa kita kepada Allah. Bagaimana kondisi ketakwaan kita kepada Allah. Sudahkah kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada takwa, atau lebih jauh? Jika setiap minggu kita diingatkan oleh khatib, oleh ustaz, oleh para penceramah untuk meningkatkan ketakwaan, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita kemudian mendekat dengan itu? Mendekat dengan wasiat khatib itu? Kalau sudah, pertahankan. Istiqomahlah. Kalau belum, tingkatkan. Mumpung Allah masih memberikan jatah usia itu kepada kita. Mumpung Allah masih menitipkan ruh itu ke dalam jasad kita. Karena kabar buruknya, kematian, dilepaskannya ruh dari jasad kita itu tidak pernah berkompromi. Tidak mengenal tua muda, tidak mengenal miskin atau apa-apa, tidak mengenal dia sakit atau sehat-sehat saja. Tiba-tiba saja apabila malaikat Israel sudah disuruh oleh Allah mencabut nyawa kita, bahkan mungkin sedang duduk sekalipun di sini, bisa saja tiba-tiba di antara kita ada yang dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apabila Israel datang itu, siap tidak kita untuk kembali menghadap Allah? Maka di poin yang ketiga yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu sekalian adalah, marilah kita kemudian mengevaluasi ketakwaan kita. Cara mengevaluasinya apa? Menetapkan parameternya dulu. Sudah tahu belum orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang seperti apa? Jangan-jangan kita juga tidak tahu parameter takwa itu seperti apa, sehingga kita tidak punya alat ukur kepada diri kita sendiri, apakah kita mendekat kepada ketakwaan atau menjauh dari ketakwaan. Maka ayo kita pertama kali mentadaburi Al-Quran Surah Adz-Dzariyat. Ayat 15 sampai dengan 19. Dari sekian banyak parameter-parameter takwa dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang parameter takwa. Ada 3 parameter takwa dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19 ini. Yang dari situ nantinya kita bisa melihat apakah kita memang sudah mendekat kepada ketakwaan atau belum, atau bahkan sebaliknya menjauh dari ketakwaan. Kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan Allah masukkan ke dalam syurganya yang mengalir di dalamnya mata-mata air. Sebagai balasan dari Allah, dari Tuhan mereka, karena mereka sebelum Allah masukkan ke dalam surga itu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini yang pertama. Parameter apakah kita sudah mendekat kepada takwa atau belum? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka mempersedikit tidur di waktu malam. Tidurnya sedikit, lalu kemudian diganti tidurnya dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu dengan qiyamul lail, baik itu dengan tilawatil Quran, baik itu dengan berzikir, beristighfar. Sudahkah kita mempersedikit tidur di waktu malam? Sebagian di antara kita sudah, Ustaz. Tapi begadang nonton bola. Ayat ini mengingatkan kita tentang manajemen malam dengan baik. Orang yang bertakwa adalah orang yang memanajemen malam dengan baik. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manajemen malamnya begitu luar biasa. Rasulullah itu apabila tidak ada satu kepentingan ataupun keperluan yang teramat penting, ba'da isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur. Lalu kemudian tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Kita sebaliknya. Habis isya begadang, tengah malam tidur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang mulia, sosok yang dijaga oleh Allah dengan al-maksumnya, dihindarkan oleh Allah akan segala noda dan dosa. Qiyamul lailnya dari tengah malam sampai menjelang subuh, sampai menjelang fajar, masya Allah. Sampai di hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu kakinya bengkak-bengkak. Orang yang paling mulia, yang sudah pasti dijamin masuk surga, kalau qiyamul lail, kakinya sampai bengkak. Nah kita. Demikian juga para sahabatnya. Mereka memanajemen malam dengan baik. Bahkan sampai tahun 1923, saat peradaban Islam terakhir runtuh, budaya, kita sebut budaya, budaya qiyamul lail itu begitu membahana. Evaluasi kita sekarang, sudahkah kita menjadikan qiyamul lail menjadi perhiasan di malam-malam kita? Kalau belum, wajar apabila kemudian peradaban Islam ini belum bangkit. Lah qiyamul lailnya kita saja kadang-kadang masih jarang-jarang. Tahun 1453, saat pasukan Muhammad Al-Fatih, Fatih Sultan Mehmed, mengekspansi Istanbul, mengekspansi Konstantinopel, pasukan khususnya, janissary-nya itu salah satu olahraga, tanda kutip ya, olahraga hariannya itu adalah qiyamul lail. Jadi tidak ada satupun pasukan khususnya, kopassusnya kekhilafahan Utsmaniyah pada abad ke-15 itu, tidak ada satupun yang setiap harinya tidak qiyamul lail. Maka wajar kemudian diberikan kekuatan khusus oleh Allah, kemudian bisa mengekspansi Konstantinopel. Maka hadirin yang mulia, ayo pertanyakan dulu kepada diri sendiri. Setiap malam sudahkah kita kemudian mempersedikit tidur di waktu malam? Oh ya, tidur di waktu malam ini, kalau kita mempersedikit tidur di waktu malam, kemudian menyesuaikan dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, tubuh kita akan sehat. Rasulullah SAW itu usianya kurang lebih 63 tahun, itu hanya sakit 3 kali. Dari 3 kali sakitnya itu, sakitnya cuma satu jenis saja. Demam. Salah satu asbabnya adalah manajemen malamnya baik. Tidurnya sedikit, lalu digantikan oleh memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita jangan-jangan setiap bulan sakit yang entah itu flu, entah itu batuk, entah itu bisulan, entah itu ketombean, rorombehen, kita tahu rorombehen ya di sini. Manajemen malam dengan baik, mempersedikit tidur di waktu malam ini baik. Karena jelas oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, parameter yang kedua adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pada waktu sahur ini kurang lebih sepertiga malam terakhir, masih tetap manajemen malam. Mereka memperbanyak istighfar. Ini juga menjadi sebuah dalil. Zikir apa yang paling utama ketika sepertiga malam? Wabil asharihum yastaghfirun. Yang paling utama adalah memperbanyak istighfar. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita memperbanyak istighfar di sepertiga malam itu? Karena kadang-kadang sepertiga malam kita bangun gara-gara alarm kita berbunyi. Bangun sih bangun. Bangun untuk mematikan alarm itu, sudah itu tidur lagi. Istighfarnya pada saat kita setelah tidur lagi itu, lalu kemudian kita bangun, bangunnya kesiangan. Subuhnya lewat. Akhirnya istighfar, astagfirullahalazim. Bagus sih. Kalau kata Ustaz FVB, enggak apa-apa, tenanaon, ngan-nganaonan gitu kan. Enggak apa-apa, cuma apa-apaan. Itu jangan-jangan Allah belum menitipkan peradaban Islam itu bangkit kembali mungkin karena kita kurang istighfarnya. Padahal dosa kita begitu menggunung tinggi. Entah itu dosa yang menyengaja ataupun dosa yang tidak disengaja oleh kita. Sekarang untuk menjaga mata saja agak sulit di akhir zaman ini. Keluar di dalam masjid, insya Allah kita bisa menjaga pandangan kita. Bisa ghadul basar kita bisa dijaga. Keluar dari masjid, terang sedikit. Apalagi di ibu kota ini. Begitu terasa beratnya kemudian kita menjaga pandangan. Sudahkah kita mengistighfari itu? Maka ayo kita bertanya lagi kepada diri kita. Sudahkah kita mendekat kepada sifat takwa? Sudahkah kita mendekat kepada ketakwaan? Sudahkah kita memperbanyak istighfar? Terutama di sepertiga malam. Sepertiga malam ini luar biasa. Maka Masya Allah, adik-adik dari yang tadi mabit, Masya Allah, menghidupkan malam di sepertiga malam ini Masya Allah. Luar biasa. Luar biasanya apa? Banyak keutamaannya. Doanya dikabulkan. Permintaannya dipenuhi. Dosanya apabila istighfar diampuni Allah. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal laylil akhir. Allah setiap malam turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam masih tersisa. Tiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Yaqul, lalu kemudian Allah berfirman. Man yada'uni fastajibala. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan penuhi. Man yastaghfiruni faghfirullah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan. Maka wajar pada abad ke-18, Herzl, salah satu tokoh Yahudi, menyebutkan bahwa salah satu kunci kemenangan umat Islam, bangkit kembalinya umat Islam, berjayanya kembalinya umat Islam, apabila sholat Jumatnya, sholat subuhnya sama seperti halnya sholat Jumat. Ini bukan masalah sholatnya saja, bukan masalah ibadah wajibnya saja. Karena kalau ibadah wajib sudah harus menjadi keharusan. Tetapi effort sebelum sholat subuhnya itu. Artinya kalau setiap orang berupaya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, meramaikan sholat subuh di masjid, dapat dipastikan sebelum dia melangkahkan kaki ke masjid, dia melakukan sholat qiyamul lail, memperbanyak doa, memperbanyak meminta kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka kemudian orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, berupaya sedemikian rupa agar orang-orang Islam, kaum muslimin itu berkurang memanajemen sepertiga malamnya. Entah itu dengan tayangan sepak bola, entah itu dengan tayangan-tayangan yang lainnya, keasyikan-asyikan yang lainnya, dan lain-lain. Apalagi kalau akhir zaman ini, di semua serba gadget ini, bangun tidur yang pertama kali kita pegang adalah handphone. Bahkan tidak cukup dipegang tuh handphone, ya gak? Update status juga. Kalau perlu difoto juga, ya gak? Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, hadirin yang mulia, ingat yang kedua. Perhatikan yang kedua, parameter ketakwaan kita. Apakah kita sudah dekat dengan ketakwaan atau belum? Dengan bertanya kepada diri kita, sudahkah kita memperbanyak istighfar di waktu sepertiga malam terakhir? Yang ketiga, parameter yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka, mereka keluarkan haknya untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Dua manajemen malam dan satu manajemen harta. Dalam Adz-Dzariyat ayat 15-19 ini. Sudahkah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kemudian berbagi kepada sesama? Berbagi itu bukan masalah ada atau tidak. Berbagi itu adalah masalah mau atau tidak. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka punya semangat berbagi yang luar biasa, mereka mampu untuk berbagi apa yang dia punya. Entah itu tenaganya, entah itu semangatnya, entah itu doanya. Maka parameter yang ketiga, mari kita evaluasi, sudahkah kita kemudian gemar berbagi kepada sesama? Kalau sudah, pertahankan, istiqomahlah. Kalau belum, mari kita tingkatkan. Mumpung Allah masih menitipkan nyawa di dalam tubuh kita. Hadirin yang mulia, seperti disampaikan tadi di awal bahwa takwa ini menjadi salah satu sumber dasar untuk kemudian kita bisa menyongsong kebangkitan dunia Islam. Dan fenomena akhir-akhir ini kita bisa melihat begitu meningkatnya nilai-nilai ketakwaan di antara kaum muslimin ini. Masya Allah. Subuh di masjid-masjid sudah mulai ramai. Saya tinggal di Timika, di Papua. Bahkan di daerah yang muslimnya minim pun, subuh di masjid-masjid sekarang jauh lebih ramai dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. 10-15 tahun yang lalu, masjid-masjid apabila salat subuh paling cuma 1-2 saf saja. Itu pun usianya jika ada survei, ada apa pendataan statistik gitu. Usianya rentang, usianya usia-usia yang remaja lewat begitu. Remako ya. Remaja kolot. Gini. Tapi Masya Allah sekarang, akhir-akhir zaman ini. Dari mulai anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa, berlomba-lomba untuk kemudian menghidupkan sholat subuh. Masya Allah. Ini fenomena yang perlu kita syukuri. Fenomena yang kedua adalah bertambahnya pertumbuhan umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama di belahan barat. Beberapa ulama kontemporer menafsirkan hadis tentang terbitnya matahari di barat. Itu bukan hanya makna denotatif, tapi juga makna konotatif. Matahari ini dikiaskan kepada Islam yang timbul dari barat. Dan sekarang fenomenanya memang demikian. Di barat itu betapa komunitas penduduk muslim itu bertumbuh luar biasa. Di Eropa itu pertumbuhannya luar biasa. Kita lihat salah satunya mungkin di Inggris. Inggris itu sampai-sampai kondisi politiknya pun, wali kotanya, para kepala daerahnya pun, banyak yang muslim. Apa sebab? Karena kaum muslimin senang begitu untuk kemudian beranak banyak. Selain menunaikan sunnah, juga untuk kemudian dakwah. Makanya kalau yang punya anak baru 2, segera nambah. Kalau mentok, tambah rahimnya. Ya. Rasulullah senang dengan jumlah umat Islam yang banyak. Dan terbukti sekarang. Di Eropa itu jumlahnya begitu banyak luar biasa sehingga mereka bisa mengekspansi peradaban. Bisa mengekspansi peradaban. Jumlah umat muslimnya bertambah, bertambah, bertambah. Yang ketiga, fenomena akhir zaman ini, di dunia ini terjadi konflik global yang luar biasa, yang secara positifnya justru konflik global ini menjadikan umat Islam semakin sadar, semakin cinta kepada Islam, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin kemudian timbul ghirahnya, timbul semangat dakwahnya, timbul semangat jihadnya, timbul semangat membela Islamnya. Di Prancis dulu kemarin-kemarin ada bikin karikatur ya, karikatur Rasulullah SAW. Di satu sisi, pembuatan karikatur itu mungkin menyakiti kita. Tetapi di sisi yang lain, justru pembuatan karikatur ini membuat mereka penasaran. Orang-orang kafir itu kemudian penasaran dengan reaksi umat Islam. Kenapa umat Islam ini marah begini, cuma dibuat karikatur saja. Mereka penasaran lalu kemudian mereka bertanya-tanya, memangnya Muhammad itu seperti apa? Sehingga tidak boleh digambar, sehingga tidak boleh dikarikatur. Timbullah diskusi-diskusi, timbullah kemudian kajian-kajian, timbullah kemudian seminar-seminar. Lalu kemudian dari diskusi, kajian, dan seminar itu, mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk Islam. Maka jangan melihat fenomena dunia Islam yang negatif ini, konflik-konflik global ini, itu dari kacamata negatif saja. Lihat juga dari kacamata positif. Karena faktanya, semakin umat Islam ditekan, semakin dia mempunyai energi yang begitu luar biasa untuk bangkit. Di salah satu museum di London, kalau tidak salah, itu ada umat Islam, kaum muslimin yang sedang sujud, kan gitu. Tengah-tengahnya pendeta yang sedang duduk, terakhirnya rabi yang sedang berdiri, gitu. Ada patung begitu. Sampai dikiaskan, oke, nggak apa-apa. Mungkin kita marah gitu di ini. Tapi salah satu sisi itu menjadi sebuah peringatan bagi mereka. Seandainya nanti umat Islam yang sedang sujud itu, yang digambarkan dalam patung itu bangkit, maka dua orang yang duduk dan berdiri ini akan terjungkal. Dan sholat tidak hanya sujud. Sholat itu pasti bangkit. Konflik global ini sekarang begitu luar biasa, setidaknya ada tiga konflik global yang mungkin bisa berpengaruh terhadap dunia Islam saat ini. Yang pertama adalah di Timur Tengah, konflik di Yaman dan Syria. Sampai dengan sekarang, peperangan di Yaman dan Syria ini begitu menyesakkan dada. Maka di antara doa-doa kita, sampaikanlah doa untuk kemudian agar Allah menolong saudara-saudara kita di Yaman dan Syria dan juga Palestina. Jadi dua ada konflik. Yang pertama konflik Timur Tengah, Yaman, Syria. Yang kedua adalah konflik di Eropa antara Crimea dan Ukraina yang efeknya sampai membuat fenomena Brexit, ya, fenomena kemudian krisis ekonomi global dan lain-lain. Dan yang ketiga, fenomena di Asia, Korea Utara dan Cina. Tiga konflik global ini, kalau kita ambil dari sisi positifnya adalah semakin kemudian dunia ini berkonflik, semakin kemudian peradaban Islam itu insya Allah kembali berjaya. Karena kalau kita lihat di beberapa hadis tentang akhir zaman, Islam tidak akan kemudian bangkit kecuali terjadi terlebih dahulu huru-hara di dunia ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, di manakah posisi kita? Jika kebangkitan Islam itu pasti, jika kondisi global seperti ini itu adalah sebuah sunnatullah yang mesti kita jalani, posisi kita di mana? Apakah kita posisinya hanya sebatas penonton saja, atau posisi kita sudah menjadi pemain? Ketika kebangkitan Islam itu terjadi, jika dihitung dari keruntuhan kekhilafahan terakhir tahun 1923, atau sebagian berpendapat tahun 1924, maka kurang lebih sekitar 100 tahunnya, itu kurang lebih sekitar tahun 2023-2024. Anggaplah kita bulatkan antara 2030-an. Seandainya Allah berkehendak menakdirkan Islam bangkit itu di tahun 2023 atau 2030-an, 5, 6, sampai 8 tahun lagi dari sekarang, di mana posisi kita? Sungai Eufrat sudah mulai mengering. Huru-hara sudah mulai banyak. Para-para penista agama sudah mulai banyak bermunculan luar biasa. Fenomena-fenomena seperti ini, yang negatif-negatif ini, justru semakin mempercepat insya Allah untuk mengembalikan kejayaan Islam ini. Pertanyaannya lagi, saya ulangi lagi, di manakah posisi kita? Kalau posisi kita ingin mati syahid di jalan Allah, maka jadilah pemain untuk dalam rangka kebangkitnya peradaban Islam ini. Kenapa saya analogikan penonton dan pemain? Seperti halnya sepak bola, Bapak Ibu sekalian. Sepak bola ini ada namanya pemain, ada namanya penonton. Pemain pun terbagi dua, ada yang pemain inti, ada pemain cadangan. Ketika bertanding, kalau posisi kita hanya sebatas penonton saja, maka kita hanya mendapatkan sorak-sorai saja. Kita hanya mendapatkan gembira saja. Sama halnya ketika nanti Islam bangkit kembali, Al-Quran dan Sunnah diterapkan dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita hanya sebatas bangga saja, berbahagia saja. Tapi penonton tidak pernah mendapatkan apa-apa. Penonton itu hanya mendapatkan gembira saja. Dia tidak mendapatkan reward apapun. Coba lihat pertandingan sepak bola. Entah itu Jackmania, entah itu bonek, entah itu bobotoh, entah itu apapun itu namanya. Ketika pertandingan berlangsung, sorak-sorainya luar biasa. Ketika kesebelasan yang didukungnya itu menang, dia juga sorak-sorai begitu luar biasa. Tetapi ketika para pemainnya diberikan reward, diberikan hadiah, diberikan piala, penonton juga cukup dengan sorak-sorai saja. Sementara pemain, walaupun itu pemain cadangan, dapat rewardnya. Kita hanya duduk di bangku cadangan saja, cuma ikut latihan saja. Olahraga, latihan, tendang, dimainkan tidak. Duduk di tempat cadangan saja. Tetapi ketika menang, dia pun diberikan reward. Nah, posisi kita di mana? Maukah kita jadi pelaku atau hanya kita sebatas penonton saja? Insya Allah, jamaah Masjid Al-Falah ini semuanya pelaku dalam perjuangan menegakkan kebangkitan Islam ini. Amin. Maka berkontribusilah. Apapun yang kita bisa kontribusikan. Dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu mengajak. Ceramah itu tugas para ustaz, para penceramah, para khatib. Kita yang bukan ustaz, apakah kita tidak bisa berdakwah? Tentu tidak. Kita justru pelaku-pelaku dakwah. Di kantor kita adalah da'i. Di sekolah kita adalah da'i. Di kampus kita adalah da'i. Di rumah bahkan kita adalah da'i. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah du'at. Kita adalah da'i. Sebelum segala sesuatunya. Maka berkontribusi apapun saja. Ajak orang sebanyak orang lain, sebanyak-banyaknya orang untuk kemudian kembali kepada Allah. Meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Mengajak sekian banyak orang untuk kemudian memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki akhlaknya. Kita adalah da'i, insyaAllah. Maka Bapak Ibu, kalau mau berangkat ke masjid, coba lihat kiri kanan. Jangan-jangan yang kita lewati ada tetangga kita yang belum ke masjid. Ayo ajak. Ajak kiri kanan, jangan-jangan di antara tetangga-tetangga kita, misalnya dalam hal politik dan kenegaraan, ada yang mungkin belum memilih pemimpin yang adil. Ayo ajak untuk kemudian memilih pemimpin yang adil lagi saleh. Pemimpin yang adil itu tidak akan antum temukan di media-media kampanye. Pemimpin yang adil lagi saleh itu insya Allah akan antum temukan di saf-saf terdepan masjid-masjid. Ayo. Di kantor istirahat, jangan cuma istirahat makan malam. Yuk makan yuk. Jangan cuma makan yuk. Tapi ajak saudara-saudara kita untuk kemudian. Udah zuhur nih, sholat dulu yuk, baru makan. Buat traktir dah. Kontribusikan semua apapun yang Allah titipkan kepada kita untuk kemudian menjadi penyebab kebangkitan Islam. Allah titipkan harta, gunakan harta kita untuk kemudian menjadi penyebab untuk kebangkitan Islam. Tidak akan pernah berkurang insya Allah. Enggak. Alhamdulillah saya membuktikannya. Tidak sama sekali berkurang. Bal yazdad, kata Rasulullah. Bahkan bertambah. Bapak sekalian, alhamdulillah. Dan demikian. Tausiah kepada diri saya sendiri khususnya dan juga ajakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kemudian ayo menyambut, menyongsong kebangkitan Islam di akhir zaman ini. Jangan cuma memikirkan takutnya karena ada huru hara, ada ad-dukhan, ada macam-macam. Tapi yang mesti kita lakukan adalah apa persiapan kita. Dan yang terpenting, memperbaiki kualitas takwa kita. Insya Allah, semakin banyak orang-orang yang bertakwa di Indonesia ini, semakin Allah percepat kemakmuran bangsa dan negara kita ini. Hutang yang 4.000 sekian triliun itu insya Allah lunas. Kalau dikelola oleh orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Kesulitan-kesulitan di negara ini insya Allah selesai. Jika orang-orang rakyatnya, penduduknya, khususnya umat Islam bangsa Indonesia kemudian memperbaiki ketakwaannya. Dan yang terpenting adalah kita. Minimalnya dari tiga tadi. Perbaiki manajemen malam kita. Qiyamul lail, gak usah banyak-banyak. 7 kali aja dalam seminggu. Nah, kalau sudah lewat susah juga ya, masa 8 kali dalam seminggu. 7 kali dalam seminggu minimalnya. Gak bisa, Zat. Oke. Seminggu sekali deh. Gak bisa juga 2 minggu sekali. Gak bisa juga sebulan sekali. Istiqomah. Istiqomah itu grafiknya bukan lurus kan Pak ya? Istiqomah itu grafiknya naik. Istiqomah itu bukan berarti dulu waktu kita sedekah 100 rupiah lalu sampai dengan usia sekarang 32 tahun tadi tetap 100 rupiah. Itu bukan istiqomah namanya. Istiqomah itu grafiknya mesti naik. Kalau dulu 100 rupiah canceling, clong, clong, clong, zaman 30 tahun yang lalu, sekarang mestinya sudah 100 ribu rupiah. Minimal. Iya gak? Ke masjid itu dimana-mana pakai peci, iya gak? Jangan bawa golok. Yang berpeci-peci saja deh kita masukkan ke dalam kotak. Tingkatkan ibadah kita. Sama, tahajud juga sama. Kalau dulu memang kita belum sanggup, sekarang belum sanggup, oke. Okay. Seminggu sekali iya. Tetapi grafiknya mesti naik. Bulan berikutnya mesti 1 minggu 2 kali. Bulan berikutnya lagi 1 minggu 3 kali. Kalau yang sudah 1 minggu 7 kali, pertahankan kualitasnya. Jumlah rokaatnya yang tadinya cuma 2 rokaat, tambah. Istiqomah. 2, 4, 6, 8. Pertahankan juga kualitas kekhusyukannya. Insya Allah, kita digolongkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri pribadi kita, diri-diri yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Diri yang merasa cukup dengan Allah. Diri yang begitu tergantungan, yang begitu kuat kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah dunia. Terutama menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah, dari siksa api neraka. Rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa bi ridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan. Jamaah yang kami hormati, terus terang saya mengenal Ustaz Azam itu di grup. Kemudian kebetulan kami punya grup dan kami coba mengundang. Terus terang semalam saya googling siapa Ustaz Azam itu. Kok ketemunya kok cuma sedikit Ustaz. Jadi kami mohon perkenan untuk bisa memberikan prolog kepada ke kami dan para jamaah. Dan apa yang Ustaz sampaikan itu sangat menyentuh. Terus terang kepada kami dan mudah-mudahan jamaah di Masjid Al-Falah semakin bertambah banyak dan semakin ramai. Biodata nih Pak ceritanya. Baik. Kurang lebih 38 tahun yang lalu saya dilahirkan di kota Bandung dengan nama asli Azam Mujahid Izzulhaq. Jadi namanya kalau banyak orang bilang ini namanya kayaknya nama hijrah begitu kan. Nama saya asli dan akibat nama ini alhamdulillah banyak godaan dan cobaan juga. Di kedutaan Amerika Serikat saya tidak tertolak terus visanya. Waktu ziarah ke Al-Aqsa juga sama di Israel sempat juga kemudian tidak bisa masuk bahkan harus terdeportasi pulang. macam-macam gitu. Jadi nama saya Azam Mujahid Izzul Haq, lahir di Bandung. Saat ini tinggal di Timika. Dulu saya salah satu karyawan di perusahaan tambang terbesar di dunia. Setelah itu kemudian saya resign. 2013 saya resign. Saya kemudian membangun bisnis sendiri. Alhamdulillah. Bisnis saya ada di dua negara. Di Saudi Arabia dan yang kedua di Turki. Allah karuniakan juga istri, satu di Indonesia, alhamdulillah, dengan dua orang anak. Koma ya, selanjutnya silakan sesuai dengan interpretasi masing-masing. Apalagi maksudnya, selalu kalau lagi di Indonesia, saya aktif, saya membangun sebuah foundation, saya membangun sebuah yayasan, namanya AMI Foundation. AMI Foundation ini saya membenchmark kepada Qatar Foundation, lebih fokus kepada peningkatan kualitas SDM, terutama SDM di Indonesia Timur, termasuk memberikan mereka beasiswa-beasiswa pendidikan baik itu ke dalam negeri ataupun di luar negeri. Dari kalau ada yang bertanya dari mana dananya AMI Foundation, apakah dari luar negeri? Tidak. Alhamdulillah semua operasional dan biaya apapun yang dikelola oleh AMI Foundation dari bisnis saya yang dari dua negara itu. Jadi saat ini ada beberapa beasiswa saya S1 kurang lebih sekitar 150 orangan, S2 25 begitu, S3 4 orang, S2 S3-nya semuanya di luar negeri. Sempat saya berinisiatif untuk memberikan beasiswa kepada adik-adik yang menemukan listrik dari Kedondong ya Pak, kalau tidak salah ya. Namun dengan satu dan lain hal, ada tekanan-tekanan dari pihak luar yang mungkin tidak berkenan begitu, terpaksa kita tunda. AMI Foundation juga yang paling sering adalah apa ya, kalau Bapak Ibu mengikuti timeline saya, paling sering sombong begitu, mohon maaf. Jadi, sering menyombongkan diri untuk kemudian bukan niat untuk sombong tetapi untuk meniatkan untuk apa ya, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang nyinyir gitu. Wah, banyak macam nyinyirnya ya, sekalian aja sombong gitu. Gua udah ngebantu segini, lu udah berapa kan gitu. Biarin, kalau bagi kami sih kalaupun itu tidak berpahala tidak apa-apa. Yang penting memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka. Itu mungkin, Pak. Kurang lebihnya. Yang lainnya mungkin bisa ditanyakan mungkin sambil ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita petik hikmahnya, menambah ilmu kita, dan yang penting lagi adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita menghidupkan sepertiga malam. Mudah-mudahan mulai hari ini kita lebih aktif lagi, yang sebelumnya hanya satu bulan sekali, mudah-mudahan menjadi 7 kali pada kami, dan juga partisipasinya dalam renovasi Masjid Al-Falah. Alhamdulillah atap sudah, insya Allah pekan ini sudah mulai dipasang, dan harapan kami hari Jumat sudah selesai terpasang semuanya. Kemudian untuk pengerjaan toilet di lantai bawah, insya Allah juga sudah akan kami kerjakan. Dan terakhir dari kami, ada berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Haji Sudirham bin Syarif. Beliau adalah ayahanda Mas Helmi Wahidi, Sekretaris Yayasan Masjid Al-Falah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan husnul khotimah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di Jannatul Firdaus, dan Allah ridho atas kematiannya. Jemaah yang kami hormati, seperti biasa untuk kajian berikutnya pada hari Senin petang dan hari Rabu petang bersama Ustaz Umar Mita. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan sambil kita bersilaturahmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan Bapak Ibu, jangan dulu keluar masjid sebelum menunaikan sholat sunnah isyraq. Pahalanya hajjatan wa umratan tammah. Seperti halnya kita menunaikan pahala haji dan umrah.